Masih bersama Wahana Musik, salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, salam dangdut dari kami untuk Anda, all artisnya, New Palapa.